Media Suara Islami bekerjasama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Ceramah Islam. Islam. Kajian Muslimah untuk Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman, wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam sangat menjaga harkat martabat seorang wanita. Wanita yang mulia dalam Islam adalah wanita muslimah yang salehah. Wanita muslimah tidak cukup hanya dengan muslimah saja, tetapi haruslah wanita muslimah yang salehah. Wanita salehah adalah idaman setiap orang, harta yang paling berharga, sebaik-baiknya perhiasan. Alangkah indahnya jika setiap muslimah menjadi wanita yang salehah, idaman setiap suami. Oleh karenanya, seyogianya setiap wanita bersegera untuk memperbaiki diri dan akhlaknya agar menjadi wanita yang salehah. Oleh karena itu, kita harus mengetahui sifat dan ciri-ciri wanita salehah. Nah, seperti apakah ciri-ciri dan wanita salehah tersebut? Kali ini kita akan mendapatkan jawabannya dari uraian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin Elsi dengan tema 10 Sifat Wanita Muslimah dalam rubrik Kamus Spesial, Kajian Muslimah Spesial. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk terus mengkaji tentang dinul Islam ini. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang sifatul mar'atil muslimah, yaitu sifat-sifat seorang wanita muslimah. Seorang wanita yang dengan sifat ini insyaallah mereka akan menjadi penghuni surga. Di sini ada 10 sifat. Jika kita mendapati ke-10 sifat ini dalam diri seorang muslimah, maka silahkan kabarkan kepada dirinya bahwa insyaallah dia akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan dia busyro, berikan dia kabar gembira. Sebab memberi kabar gembira dengan jannah terhadap seorang muslim atau seorang muslimah yang saleh dan salihah, ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wa basyir, dan berilah busyara, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan jannah, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu juga seorang muslimah, jika dia memang bersifat dengan sifat-sifat seorang wanita salehah, maka tidak salah kalau kita memberikan kabar kepada dirinya bahwa Allah Azza wa Jalla insyaAllah akan memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pertama dari seorang sifat al-mar'atul muslimah, yaitu al-mudawamah ala ta'atillahi ta'ala. Senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla pada setiap tempat dan setiap waktu. Mudawamah, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketaatan dirinya kepada kedua orang tuanya, ketaatan dirinya kepada suaminya, ini didasarkan karena ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, melaksanakan salat, melaksanakan siam, kemudian menjaga kesucian dirinya, ghaddul basar. Ini adalah salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia harus mengetahui bahwa kehidupan itu bukanlah sekedar perhiasan dari emas dan perak, dan kehidupan pun bukanlah sekedar memiliki suami, bukan. Sebab betapa banyak seorang wanita yang tidak memiliki perhiasan, dan betapa banyak seorang wanita yang masih sendirian. Tapi kalau mereka yang tidak memiliki ini semua, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, sedangkan dia seorang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Ya, ini di dunia. Hayatan thayyibah. Maksud hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di sini adalah hayatan thayyibah fid dunia. Di dunia, bukan di akhirat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan surat ini, ya, dalam kelanjutan ayat ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia akan diberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Itu di akhirat, itu surga. Kemudian yang kedua dari sifatul mar'atil muslimah atau sifat wanita muslimah, yaitu luzumu baitiha wa adamu tabarrujiha. Dia senantiasa berada di rumahnya dan tidak bertabarruj ketika keluar. Seseorang yang senantiasa berada di dalam rumahnya, ketika dia harus keluar, maka dia tidak bertabarruj. Ini salah satu sifat muslimah yang akan menghantarkan dirinya ke dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali firman Allah Azza wa Jalla dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan hal ini. Walaupun cukup disayangkan, mayoritas orang yang mengaku muslimah pada zaman ini, mereka lebih senang untuk keluar rumah. Seolah-olah mereka tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Seolah-olah dia tidak mendengar firman ini. Ya, wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian berada di dalam rumah kalian, wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, membuka aurat sebagaimana orang-orang jahiliyah bertabarruj. Ini tidak boleh. Bersolek, bertabarruj, menggunakan minyak wangi, kemudian keluar rumah, ini haram bagi seorang muslimah. Ya, haram bagi seorang muslimah. Bahkan Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, dia meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk masuk ke dalam masjid, akan tetapi buyutuhunna, rumah-rumah mereka, khairul lahun, lebih baik bagi mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini di Madinah. Di sana ada Masjid Nabawi. Ada Masjid Nabawi yang mana kalau kita salat satu rakaat di sana itu sama dengan salat 1000 rakaat di masjid luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Banyak sekali pahala kalau kita salat di Masjid Nabawi. Tapi tetap Rasulullah SAW mengatakan kepada para muslimah, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada masjid. Artinya ketika itu rumah mereka untuk melakukan salat di sana bagi seorang wanita itu lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Bagaimana dengan rumah-rumah yang ada di Bogor, di Jakarta? Ini jelas sekali. Rumah itu lebih baik daripada masjid-masjid yang ada di daerah sini. Kemudian dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata aurah." Sesungguhnya mar'ah ini, wanita ini aurat. Ya, seluruhnya aurat. Fa idza kharajat istashrafaha asyaitan. Ketika dia keluar rumah, maka setan itu memperlihatkannya, memperhatikannya. Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada dalam rumahnya, di dalam rumahnya. Ya, kalau kedekatan seorang muslimah dengan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam rumahnya, bukan di tempat lain. Ini yang kedua. Yang ketiga daripada sifat wanita muslimah yaitu ghaddu basariha wa hifdzu nafsiha. Menundukkan pandangan dan juga menjaga kemuliaannya, menjaga dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Surat An-Nisa ayat 34. Maka wanita yang saleh, fasalihat, wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dia harus senantiasa menjaga dirinya. Jangan sampai ketika suami tidak ada, dia bebas keluar, dia bebas ke pasar, dia bebas berjalan-jalan. Tidak. Seorang wanita salehah, dia menjaga amanah, menjaga dirinya. Dia tidak keluar rumah kecuali setelah izin kepada sang suami. Ini wanita salehah. Dan dia pun menundukkan pandangannya. Sebagai aplikasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Dan katakanlah wahai Rasul kepada para mukminah, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga kehormatan mereka. Jadi perintah menundukkan pandangan ini tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk wanita. Sebab keduanya memungkinkan untuk saling terfitnah. Sang laki-laki bisa terfitnah dengan wanita, sang wanita pun bisa terfitnah dengan laki-laki. Kemudian yang keempat, hifdzul lisaniha minal ghibah wan namimah. Menjaga lisannya dari ghibah dan namimah. Ghibah ini adalah menceritakan keburukan saudaranya, menceritakan keburukan sesama muslimah atau saudara muslim yang lain. Ini namanya ghibah. Adapun namimah ini adalah adu domba, memindahkan satu informasi, ya memberikan satu informasi kepada orang lain, kemudian memberikan informasi dari orang lain kepada orang pertama dengan tujuan agar keduanya terjadi clash, ya terjadi permusuhan. Ini adalah namimah. Dan keduanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian sifat berprasangka buruk. Karena sebagian prasangka ini adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian bertajassus, mencari-cari kelemahan orang, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang ketika memakan bangkai saudara kalian? Ya tentu dia akan jijik. Ya, dia akan jijik memakannya. Ya, ini adalah ghibah. Ini ghibah. Disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berghibah dengan orang-orang yang memakan bangkai saudaranya. Ini menunjukkan keharamannya. Adapun tentang namimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Hudzaifah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga seorang yang senantiasa mengadu domba. Seorang yang senantiasa menginginkan permusuhan antara kaum muslimin. Dia tidak akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim, "La yadkhulul jannata namam." Nah, seorang muslimah dia harus senantiasa menjaga lisannya dari berghibah ataupun bernamimah. Dia harus menahan lisannya. Kebanyakan wanita ketika dia sudah berbicara dengan teman-temannya, itu akan timbul sifat namimah atau sifat ghibah. Ghibahnya timbul. Nah, ketika seorang muslimah mengetahui hal ini atau mendengar ghibah dari saudarinya, maka harus dicegah. Kalau tidak bisa mencegahnya, maka dia harus keluar. Harus meninggalkan orang-orang yang berghibah itu. Sifat yang kelima, hifdzu sam'iha anil ghina. Seorang muslimah, dia adalah seorang wanita yang senantiasa menjaga pendengarannya dari lagu, dari musik. Sebab dia yakin ini adalah perbuatan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunana min ummati aqwamun." Akan ada dari umatku sebuah kaum, yastahillunal hirra, yang menganggap halal perzinahan. Al-hirra itu al-farij, itu perzinahan. Wal harira, menganggap halal sutra bagi kaum muslimin. Sutra ini haram bagi kaum muslimin dan halal bagi kaum muslimah. Tapi nanti akan ada sebuah kaum yang menganggap sutra ini halal bagi kaum muslimin. Wal khamra, dan juga akan ada sebuah kaum yang menganggap halal al-khamr, minuman keras, alkohol. Wal ma'azif, dan juga alat-alat musik. Ini artinya al-ma'azif, alat-alat musik, ini disamakan dengan al-hirra, perzinahan, al-harira, ya, sutra yang dianggap halal, wal khamra, dan juga khamr. Ini artinya keharaman al-ma'azif dan keharaman keempat benda ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang muslimah ketika dia mendengar lagu yang bermusik, maka dia harus mematikannya. Harus mematikannya, harus pergi meninggalkannya. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan lagu ini, maka setidaknya dia akan mendapatkan dua kerugian. Pertama, qati'atun wa wahsyatun bainahu wa bainal wahidil ahad. Ini yang pertama. Kerugian pertama bagi orang-orang yang kecanduan musik, akan ada jarak antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Akan terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak akan lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alla yuhibbal Qur'an wala dzikr wala hadits annabawi wala sirah. Seorang yang senantiasa mendengarkan musik, dia tidak akan pernah mencintai Al-Qur'an, tidak akan pernah mencintai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca hadis ataupun membaca sirah-sirah nabawiyah. Ini tidak. Ya, sebab tidak akan mungkin berkumpul antara satu hati yang mencintai musik dan juga mencintai Al-Qur'an sekaligus, itu tidak akan pernah. Harus ada yang dikalahkan, dan pasti ada yang terkalahkan. Ketika dia mencintai Al-Qur'an, maka dia akan membenci musik. Ketika dia mencintai musik, maka Al-Qur'an pun terlalaikan. Yang keenam, ihtiramuz zauj wal qiyamu bihaqqihi wal hirsu ala rahatihi. Dia senantiasa menghormati suaminya, kemudian melaksanakan hak-hak suaminya, dan juga senantiasa hirs atau semangat akan kerehatan suaminya, akan keriduan suaminya. Ini adalah sifat al-mar'atul muslimah bagi wanita yang memiliki suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza salatil mar'atu khamsaha," jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," melaksanakan puasa di bulan Ramadan, "wa hafizat farjaha," kemudian dia menjaga kemaluannya, "wa ata'at zaujaha," dan dia mentaati suaminya, "qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti," maka akan dikatakan kepadanya, "silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai." Hanya empat ini. Hanya empat ini dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi seorang muslimah untuk masuk ke dalam jannah. Cukup dengan salat, puasa, menjaga kemaluan, taat suami. Tapi sungguh banyak sekali kaum wanita, kaum hawa yang tidak bisa merealisasikan keempat-empat ini. Sehingga jauh sekali dia dengan jannah. Bahkan diinformasikan oleh Rasulullah SAW bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum hawa. Padahal telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kelemahan sang wanita. Dia harus senantiasa beristianah kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menjadi penghuni surga dan terjauh dari neraka. Sifat yang ketujuh, al-iktisadu fil ma'isyah wa adamul israf fil ma'kal wal malbas wal mashrab. Dia harus senantiasa hemat dalam kehidupannya. Tidak boleh boros. Tidak boleh boros baik dalam hal makanan ataupun pakaian ataupun minuman. Hidup pertengahan, hidup yang hemat, hidup sederhana. Ini kehidupan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla membenci orang-orang yang boros, bahkan cenderung mubazir. Ini pekerjaan setan. Bahkan orang-orang mubazir itu termasuk saudaranya setan. Saudara setan. Wah, ini ngeri sekali. Saudara setan. Kalau saudaranya si fulan yang bandel, itu mungkin masih bisa terangkat ini derajatnya. Tapi ini saudara setan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra Ayat 27, innal mubadzirin kanu ikhwanasyayatin. Ikhwanasyayatin. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersifat mubadzir, membuang-buang harta, kanu ikhwanasyayatin, dia adalah saudara-saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan setan ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan makhluk kufur, makhluk yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan mubazir. Dia harus menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki nikmat, dia bersyukur. Ketika nikmat tidak ada, maka dia bersabar. Dan ini semuanya adalah satu kebaikan bagi seorang muslimah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Ya, syahidnya, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minum, tapi jangan berlebihan. "Innahu la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang bersifat berlebihan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam makan ataupun dalam minum. Bahkan ya, kebanyakan orang-orang yang sakit ini dikarenakan perutnya. Orang-orang yang tidak bisa menjaga perutnya, lantas dia sakit. Tapi orang-orang yang senantiasa menjaga perutnya, dia tidak makan kecuali ketika lapar, dan dia berhenti makan ketika dia sudah merasakan kenyang, tidak sampai kekenyangan, insyaallah orang tersebut akan senantiasa sehat. Ya, apalagi diiringi dengan puasa sunnah, dia akan menjadi orang-orang yang sehat. Sebab pusat penyakit ini berada di dalam perut kita. Ketika kita tidak bisa menjaga makanan atau tidak bisa mengatur volume makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, maka kebanyakan orang-orang tersebut akan tertimpa penyakit. Kemudian yang ke-8, ada mutasyabbuh birrijal. Seorang muslimah adalah seorang wanita salihah yang tidak menyerupai laki-laki, baik dalam berjalan, berbicara, ataupun berpakaian, atau sifat-sifat yang menjadi kekhususan laki-laki. Itu tidak boleh ditiru oleh wanita. Sebab Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki. Rasulullah SAW melaknatnya. Ada mutasyabbuh birrijal. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, satu hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilat minan nisa wal mukhannithina minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang seperti pria, atau pria-pria yang seperti wanita. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para banci, para bencong, ini semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki dia harus menampakkan kelaki-lakiannya. Biasanya kuat, tegas, kekar, ini laki-laki. Dan di setiap negara, setiap tempat itu mempunyai kekhususan. Kalau laki-laki di Indonesia pakai peci misalkan, pakai sarung gitu ya, pakai koko, ini kalau mau sholat. Jangan sampai seorang wanita menggunakan hal ini. Sebab ini sudah menjadi kekhususan laki-laki. Atau apapun yang menjadi kekhususan laki-laki tidak boleh digunakan oleh wanita. Kemudian selanjutnya, seorang wanita dia tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerok alisnya ya untuk kecantikan, merenggangkan giginya, atau memberi tai lalat di hidungnya, di pipinya, dimanapun ya, dengan tujuan untuk menipu orang lain. Ini tidak boleh. Ini pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-wasilah al-mutawassilah wal mutawassilah wal washimah wal mustawshimah." Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasilah, orang-orang yang menyambung rambutnya menggunakan wig. Ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wal washimah wal mustawshimah, juga orang-orang yang menempelkan tai lalat palsu dan orang-orang yang menolongnya. Ini pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini merubah ciptaan Allah. Yang tadinya bersih tidak ada tai lalat, tiba-tiba ada. Yang tadinya rambutnya seperti itu, lantas disambung jadi seperti panjang. Ini tidak boleh. Dalam hadis lain dari Al-Qamah dari Abdullah, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat. Rasulullah melaknat seorang wanita atau para wanita yang menggunakan tai lalat palsu, wal mutanammisat, dan juga orang-orang yang mengerik halisnya untuk berhias. Biasanya ini para pengantin yang tidak mengetahui aturan-aturan syar'i, dia dikerok halisnya. Wal mutafallijat, dan juga orang-orang yang meranggangkan giginya. Wal mutafallijat lil husni al mughayyirat. Ya, yang mana ini adalah hal-hal yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan. Dan ini adalah perintah setan. Sebab setan memerintahkan manusia untuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Dan sungguh kami akan memerintahkan mereka, kata setan, sehingga mereka merubah ciptaan Allah. Nah, di tafsir merubah ciptaan Allah di sini yang diharamkan yaitu menggunakan tai lalat palsu, menyambung rambut, mengerok alis, atau merenggangkan gigi. Ini adalah taghyir khalqallah yang diharamkan. Walaupun harus dipahami, tidak seluruhnya mentaghyir ciptaan Allah ini haram. Ada yang disunahkan bahkan. Ya, seperti seorang laki-laki memendekkan kumis. Kumis yang tadinya panjang, dipendekkan. Atau seorang wanita, itu tidak apa-apa ketika dia melubangi telinganya untuk anting. Ada sebagian akhwat yang salah faham dengan taghyir khalqallah. Mereka mengatakan dengan dalil larangan merubah ciptaan Allah, mereka mengatakan bahwa menindik pun ini haram. Dan ini satu kekeliruan. Menindik, melubangi telinga untuk anting, untuk berhias, ini tidak apa-apa. Bahkan para sahabiat itu menggunakan anting. Dan ini adalah satu indikasi besar bahwa mereka pun ditindik ketika mereka menggunakan anting. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabiah untuk bersedekah, ya, karena mereka mayoritas ahlun nar, maka di antara mereka ada yang melemparkan anting-anting mereka, ada juga yang melemparkan cincin-cincin mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini artinya para sahabiah menggunakan anting dan menggunakan cincin. Dan ini pun satu bantahan kekeliruan seorang syekh yang mengatakan bahwa tidak boleh wanita menggunakan perhiasan yang melingkar. Seorang muhaddits mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan perhiasan yang melingkar. Dan ini dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa menggunakan perhiasan yang melingkar bagi seorang wanita ini boleh. Dengan dalil ini, bahwa para sahabiah itu ada yang bersedekah, yang dilemparkan ke pakaian Bilal, itu ada yang melemparkan antingnya, akriltatihinna wa khawatimihinna, ada yang melemparkan cincinnya. Dan cincin adalah perhiasan yang melingkar. Jadi tidak apa-apa seorang wanita menggunakan perhiasan yang melingkar. Yang 9, wa antahris ala ta'at wa nawafil min salah wa siyam wa qiyam. Dia senantiasa heres atau semangat untuk menjalankan ketaatan, ya, ketaatan-ketaatan sunnah, baik salat, puasa, ataupun qiyamul lail, ataupun yang lainnya, seperti berzikir. Basahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tatawu'an lillah. Kita mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat dalam timbangan kebaikan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ucapkan dua kalimat ini, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dan yang terakhir, antakuna amiratan bil ma'ruf nahiyatan 'anil munkar da'iyatan ilal khair fi awsatin nisa. Seorang muslimah harus senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah kaum muslimah yang lain. Sebarkan ilmu, ya, tebarkan salam, dan juga kalau melihat kemungkaran, maka rubah sebisa mungkin. Insyaallah wanita-wanita semacam ini akan menjadi wanita-wanita penghuni surga dan terbebas dari api neraka, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih Anda telah menyimak ceramah Islami diproduksi oleh Media Suara Islam. Media Suara Islami menghadirkan program-program acara unggulan sebagai solusi praktis problematika kehidupan Anda yang dikemas dalam format ceramah, kisah, drama Islami, bincang Islami, dan produk-produk unggulan lainnya. Media Suara Islami membuka peluang kerjasama dengan radio-radio yang membutuhkan program acara religi. Untuk pemesanan, hubungi 0251-838-734 atau 0857-1817-4842. Layangkan kritik dan saran Anda melalui email ke rupsimsi@yahoo.com.